Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah Zadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Al-Allamah Syekhul Islam Abi Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr Al-Mashhur bin Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu taala. Masih membahas tafsir ayat 135 dalam surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqist suhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqira fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan sebagai saksi karena Allah, sekalipun akan menjadikan kerugian untuk diri kalian atau kedua orang tua kalian atau kerabat kalian. Jika ia orang yang kaya atau fakir, maka Allah lebih berhak dari orang kaya maupun orang fakir sekalipun. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, maka jangan kalian mengikuti hawa nafsu untuk kalian kemudian berpaling dari keadilan. Wa in talwu aw tu'ridu, kalau kalian berusaha memutar lidah kalian, memutar balikan fakta, atau kalian ingin menyimpang, berpaling, maka sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian perbuat, Allah Maha mengetahui. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa hadha yamtahinu bil 'abdu imanahu fa ya'rifu manzilatal iman min qalbihi wa mahallahu minhu. Dan ini menjadi ujian yang akan diuji seorang hamba dengannya keimanannya, sehingga dia tahu kedudukan iman yang ada pada kalbunya dan posisi dia dari keimanan tersebut. Wa aksu hadza adlul abdi fi a'daihi wa may yasnaunahu wa innahu la yambaghi ayyahmilahu hubbuhu li nafsi wa walidai wa walidayhi wa qaribi ala ayat rukal qiyam alaihim bil qist. Dan sebaliknya, kebalikan dari ini, keadilan seseorang terhadap musuh-musuhnya dan orang yang dia benci, orang-orang yang membencinya, wa inna la yambaghi, dan sungguhnya yang demikian tidaklah sepantasnya kecintaan kepada dirinya, kedua orang tuanya ataupun kerabatnya membawa dia untuk meninggalkan menegakkan keadilan. Pada mereka, kepada orang yang posisinya adalah musuh ataupun orang yang memusuhi dia, orang yang membencinya, yang Allah Ta'ala telah menyatakan wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah rasa benci dari kalian terhadap sebuah kaum itu menyeret, membawa kalian untuk engkau tidak berlaku adil. I'dilu wa aqrabu litaqwa. Berlaku adillah. Nah, ini keumuman pada diri manusia. Dia tidak menegakkan keadilan karena kebencian dia kepada orang yang mau dia perbuat adil. Ternyata pihak lain ternyata dari suku lain, ternyata dari kelompok lain, ternyata orang yang selama ini dia benci misalnya, ternyata dari oposisi lawan mainnya, sehingga dia tidak sportif. Dia pengennya menang. Paham ya? Kalau kamu volley, main volley, tipis. Bola itu keluar dari garis cemesan kamu itu. Nah, garis belakang. Kecenderungan pihak lawan gak ngelihat karena ngademnya ke sini. Nah, kamu ngerti, kamu jatuhnya bola itu ke belakang, tapi tipis. Nah, kamu pengennya menang. Apalagi ini detik-detik terakhir nih, kalau enggak dikatakan masuk, kalah ini, musuh ini sudah game. Selesai udah. Wah, akhirnya kamu berupaya bagaimana? Masuk itu tadi, masuk itu tadi, masuk. Nah, gitu. Padahal kamu ngerti sebenarnya, itu gak masuk. Tipis saja. Nah, kalau saya katakan masuk, nanti lawan yang menang. Lawan yang tambah poinnya. Tambah skornya. Akhirnya kamu bela dirimu dengan berpaling dari keadilan. Kamu gak berlaku adil, kamu gak berlaku sportif. Engkau jatuhkan lawan, kamu pengen menangkan diri kamu. Nah, mestinya kamu katakan, iya itu tadi keluar, saya lihat. Walaupun kamu harus mengakui kekalahan kamu dan mengakui kemenangan lawan, kamu harus sportif. I'dilu, berlaku adil lah. Nah, Begitu biasanya ya. Nah, kalau cemesannya teman sendiri atau bola dari teman sendiri, dia bela mati-matian. Kalau bolanya lawan, nah, jangan dibela, dijatuhkan, mati-matian juga. Biasanya begitu. Sekalipun dia tidak berlaku adil di kala itu, kecenderungannya begitu. Maka Allah Ta'ala menyatakan, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah rasa bencimu kepada sebuah kaum, pada orang lain, pada pihak lain, membawa dirimu untuk engkau tidak berlaku adil, engkau tidak sportif lagi. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena itu adalah yang paling dekat kepada ketakwaan. 6. Sehingga Allah Ta'ala nyatakan di akhir ayat, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Lagi-lagi diancam oleh Allah. Engkau sembunyikan kebenaran, engkau sembunyikan kejujuran, Engkau hilangkan keadilan, hanya ingin mencari keuntungan sesaat, kepentingan pribadimu, kepentingan keluargamu, kepentingan kelompokmu atau partaimu. Engkau sehingga tidak tegakkan keadilan. Ketahuilah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Kemudian kelak Allah Ta'ala akan membalas perbuatan kamu di hari, diadili semua perbuatan, dihisab dan diadili di hadapan Allah, pengadilan yang tidak ada seorang pun untuk bisa memanipulasi. Nah, tidak bisa untuk memutarbalikkan fakta, tidak bisa untuk mengelak yang salah nampak salahnya, yang benar pasti nampak benarnya. Maliki yaumiddin. Nah, dikala itu Allah lah penguasa di hari pembalasan. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal kebaikan walaupun seberat biji zarrah, pasti dia akan mendapati kebaikan tersebut dan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Naam. Perhatikan di situ kata beliau, adil, berlaku adil terhadap musuh. Wa may yasna'unahu, kepada orang yang mereka benci. Nah, maka tidak sepantasnya kecintaan dirinya untuk kepentingan dirinya, untuk orang tuanya ataupun kerabatnya itu kemudian menyeret dia untuk meninggalkan berlaku adil, menegakkan keadilan. Fala yudkhiluhu dzalikal bughdhu fi batilin. Nah, ini kemarin melompatnya sampai di sini kemarinnya. Nah, maka janganlah kebencian tersebut memasukkan dia ke dalam kebatilan. Dia benci kepada kaum, orang lain, akhirnya dia berlaku batil, tidak mau menegakkan keadilan. Wala yaksuru bihadzal hubbu anil haq. Dan janganlah kecintaan tersebut, kecintaan dia untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang tuanya, kemudian memalingkan dia dari kebenaran. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, al-adilu walladhi idza ghadiba lam yudkhilhu ghadabu fi batilin. Orang yang adil adalah orang yang apabila dia benci, maka rasa bencinya itu tidaklah memasukkan dia kepada kebatilan. Tetap dia sportif, adil. Walaupun dia enggak senang kepada pihak yang akan dia katakan benar itu. Wa idza radiya lam yukhriju ridahu anil haq. Dan apabila dia senang, maka rasa senangnya itu tidaklah mengeluarkan dia dari al-haq, dari kebenaran. Ini orang yang adil. Baik. Tetap mengatakan keadilan sekalipun dia harus menelan pil pahit. Dia harus menelan pahitnya, getirnya, kekalahan. Tapi dia tahu sebab keimanannya di balik itu pasti dia akan dapatkan kemanisan. Naam. Khulwun lil haq. Kemanisan karena benar. Pasti. Kenapa? Dia ingat keimanannya. Sebagai orang yang beriman, dia harus menegakkan keadilan. Selaku orang yang beriman, dia ngerti, paham. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Bisa saja engkau menang di hadapan manusia, tapi engkau hakikatnya adalah kalah di hadapan pengadilan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja engkau pihak yang beruntung dikala engkau tidak adil tersebut di mahkamah manusia. Namun engkau adalah pihak yang rugi sebenarnya di mahkamah pengadilan yang tidak ada seorang pun bisa memanipulasi. Yaumiddin, hari pembalasan kelak. 6. Kamu mau menang dan senang sementara, tapi setelah itu kamu susah dan nyesal, rugi selamanya, atau sebaliknya. Sementara engkau harus kalah mengakui kekalahan, engkau mengakui kesalahan, tapi engkau adalah sebagai pihak yang menang, pihak yang beruntung dengan kejujuranmu, keadilanmu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah. Karena itu adalah dekat kepada taqwa. Wal'akibatu lilmuttaqin. Dan akhir kesudahan yang baik pasti akan diperoleh orang-orang yang bertakwa. Bagian dari takwa adalah menegakkan keadilan. Karena itu yang menjadi perintahnya Allah. Tidak dia buta hanya karena keuntungan sesaat. Dia tidaklah menjadi buta hanya ingin memperoleh senyuman. Yang palsu. Senyuman sementara. Namun setelah itu dia akan menjadi orang yang menangis, menyesal, bersedih. Kenapa kamu dulu tidak jujur? Kenapa kamu dulu tidak adil? Kenapa kamu dulu mengikuti hawa nafsumu berpaling dari kebenaran? Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Makanya Allah Ta'ala ingatkan. Bolehlah kamu benci kepada pihak yang semestinya engkau memang benci. Tapi masalah keadilan, sekalipun kepada orang yang engkau benci, kamu harus berikan haknya. Berlaku adil. Bolehlah kamu senang kepada pihak yang memang semestinya engkau senang. Tapi dalam hal keadilan, harus kamu berikan kepada pihak, sekalipun orang yang engkau senangi itu sesaat harus kalah, harus dinyatakan salah, karena memang salah, mau apa? Itulah keadilan. Perhatikan, kata sebagian salaf, al-adilu huwalladzi idza ghadiba lam yudkhilhu ghadabuhu fi batilin wa idza radiya lam yukhrijhu ridahu 'anil haqq. Qala rahimahullah, selanjutnya. Fastamalatil ayatan ala hadainil hukmain wa humal qiyamu bil qisti wa syahadatu alal wa syahadatu bihi alal awliya wal a'da. Perhatikan kalimat ini, jangan dikurangi. Alal awliya wal a'da. Maka dua ayat tersebut, surah An-Nisa ayat 135 dan surah Al-Maidah ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi suhada'a bil qisti fala yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini surah, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8. 6. Dua ayat tersebut mengandung dua hukum ini, yaitu menegakkan keadilan, itu yang pertama. Yang kedua, wasyahadatu bihi, dan bersaksi dengan menegakkan keadilan, bersaksi secara adil, baik untuk aulia, untuk orang-orang yang dicintai, maupun ada orang-orang yang dimusuhi, musuh, kawan atau lawan, orang dekat ataupun orang jauh, kerabat ataupun bukan kerabat. Kalau haknya memang, maka harus diberikan secara adil. Jangan kamu zalim. Jangan kamu curang. Makanya termasuk wailul lil mutaffifin, itu orang yang curang. Kalau dia nimbang untuk dirinya ditambahin, kalau untuk orang lain dikurangin, itu curang. Kalau mau adil, ya untuk kamu ya segitu, 1 kilo 1 kilo. Kalau untuk orang lain 1 kilo 1 kilo, itu adil. Gak usah nambah, gak usah ngurangi. Demikian itu adil. Gak timpang, gak menyimpang, lurus, benar, jujur, baik, adil. Dan kita telah mengetahui, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, barometer keadilan itu adalah wifku syariah, mencocoki syariat. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, bukan mengandalkan akal. Kalau akal ini terbatas, beda orang beda akal. Jangan mengandalkan perasaan. Perasaan ini lemah, beda orang beda perasaan. Tapi mencocoki kebenaran yang datangnya dari sisi Allah, dan yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, itulah keadilan. Nah, makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi sedekah. Nah, di tengah-tengah membagi sedekah itu ada orang namanya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dia lancang mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil." Wahai Muhammad, berlaku adillah. Sesungguhnya engkau tidak berlaku adil. Melihat kok pembagiannya beda-beda. Ini menurut akalnya dia atau perasaan dia, enggak adil nih Rasul alaihi salatu wasalam. Maka dibantah langsung oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Wahai, celaka kamu. Naam. In ana la adil, faman ya'dil? Kalau aku tidak berlaku adil, siapa lagi yang orang berlaku adil? Naam. Dalam riwayat yang lain, ala ta'manuni wa ana amin. Man fis sama ya'tini khabarul sama sabahan wa masa'a. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kalian tidak percaya sama aku? Aku ini orang yang dipercaya oleh zat yang di atas langit. Nah, datang kepadaku kabar dari langit, pagi maupun petang. Lihat, yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah al-haq, itu masih dikritik. Nah, yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam masih dikomentari tidak adil katanya. Na'udzubillah. Syariat Islam tidak adil, masa warisannya wanita perempuan setengahnya laki-laki. Nah, katanya enggak adil. Perlu dirubah persamaan gender laki-laki perempuan sama. Masa perempuan tidak diberikan hak memimpin? Ayatnya kok ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Disebutkan dalam hadis kalau wanita memimpin maka tidak menghasilkan kebaikan. Ini enggak adil. Harus dirubah. Emansipasi wanita, persamaan gender. Muncul ini ikhwan, orang-orang yang demikian ini. Bahkan, nah, termasuk bukan orang lain. Saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin. Nah, meneriakkan emansipasi wanita. Nah, ikhwan fiddin azani Allah iyyakum. Syariat Islam memperbudak wanita, na'udzubillah, fitnahnya mereka. Masa wanita disuruh urusannya cuman kasur, sumur, dapur saja. Nah, enggak boleh ngantor, enggak boleh bergabung dengan dunia laki-laki, bersaing dengan laki-laki. Islam ini gimana, ini enggak adil. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Mundur ya. Kenapa? Akalnya yang dipakai atau perasaannya saja. Yang tidak dididik untuk al-inqiyad, tunduk patuh kepada syariatnya, agamanya Allah. Dia enggak percaya dengan ayat tam wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu. Sidqah dengan benar, jujur, wa adla dan adil. Sidqah fil ahbar, jujur dan benar dalam habar ayat-ayat Allah, gak ada kedustaan, gak ada kebohongan, gak ada manipulasi data, berita dalam Al-Quran. Wa adla fil ahkam, dan adil hukum-hukum dalam, disebutkan dalam ayat yang ditetapkan oleh Rasul itu adil. Nah, ini ihwan wa izani Allah ayyakum. Lidzakari mislu hadil unsayain, itu adil. Memang syariat agamanya Allah sempurna. Untuk laki-laki, lidzakari mislu hadil unsayain, sama bagiannya dua perempuan. Sehingga satu perempuan itu setengahnya laki-laki. Itu adil. Ayat menetapkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Adil. Kalau dibalik, kalau dirubah. Nah, ini alamat kerusakan. Ingin kerusakan. Nah, ingin kerusakan, kehancuran. Wa na'udzubillah. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah Ta'ala menjadikan baik. Dengan syariat agamanya Allah ini pasti baik. Kok kamu justru ingin merubah syariat, justru menolak, menentang syariat. Sudah begitu kamu teriak-teriak menegakkan keadilan yang hakiki, katanya. Na'udzubillah. Mana keimanan? Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyak. Perhatikan. Ini sangat berkaitan dengan pembahasan ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, al-hijrah ilallah wal hijrah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena ini perintahnya Allah. Ini syariat yang dibawa oleh Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan keadilan. Keadilan yang hakiki yang ditetapkan oleh agamanya Allah, yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini menjadi ujian keimanan, kata beliau. Hendaknya dengan ujian ini seorang tahu. Naam, manzilatul iman fi qalbihi. Letak keimanan pada kalbunya. Kalau letaknya keimanan ada pada kalbunya, dia pasti sami'na wa ato'na. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul pasti dia sami'na wa ato'na. Naam. Tapi kalau keimanan itu masih dia, kalau sesuai dengan akal, dia imani, dia percaya, dia terima. Kalau enggak sesuai dengan akal dan perasaannya, jangan. Jangan. Lu berarti itu keliru? Enggak keliru, cuman enggak cocok, belum cocok, tidak cocok dengan. Nah, ini nanti ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in talu au turidu. Kalau kamu main-main kata dengan lisan kamu, enggak berani ngomong. Jadi berarti enggak benar itu syariat Islam itu. Enggak, bukannya enggak benar tapi enggak cocok. Nauzubillah. Loh, berarti kalau enggak cocok sekarang berarti kebenaran Islam itu enggak berlaku untuk seluruh zaman, seluruh waktu. Ya berlaku, tapi masih banyak tapinya dia. Namun. Nah. Ini. Kalau enggak mengolah lesannya dengan berbagai ungkapan yang pengin lari, pengin berkelit, kedua pilihannya tu'ridu. Nah, berpaling memang. Pengennya itu berpaling. Nas'Allah salamah wal afiyah. Nas'Allah al-hidayah wa taufiq wal istiqamah. Minta bim. Taib. Kata beliau, fastamalatil ayatan ala hadainil hukmain wa humal qiyamu bil qisti wa syahadatu bihi ala awliya wal a'da. Dua ayat ini, yang kedua-duanya perhatikan dengan nidaul iman, didahului dengan nidaul iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Umumnya nidaul iman itu setelahnya imma dia perintah yang harus dikerjakan, atau imma larangan yang harus ditinggalkan. Karena itu menjadi konsekuensi iman. Iman itu harus diwujudkan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu nidaul iman. Makanya dipanggil di dua ayat perintah untuk menegakkan keadilan ini, didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dua hukum tersebut adalah al-qiyamu bil-qisti, menegakkan keadilan. Yang kedua, syahadatu bihi, bersaksi dengan adil, alal awliya wal-a'da. Sekalipun kepada wali-wali maupun pada musuh. Baik kawan ataupun lawan, baik yang dekat ataupun yang jauh, harus kamu adil. Nah, baik. Nah, ini dari sini di antara faedah ikhwan fillah ya Allah wa iyyakum, sebab orang tidak menegakkan keadilan karena pertama al-hubbu, rasa cinta kepada dirinya, kepada kerabatnya, kepada aulia, dan yang kedua benci kepada pihak lain. Nah, gitu ya. Ini di antara sebab yang sudah dibahas. Nanti akan disebutkan. Yang kedua adalah, kalau tadi hubbu wal bugdu, atau al bugdu wal ridho. Nah, nanti karena pihak yang mau dibela ataupun dilawan, itu imma dia kaya atau miskin. Nah, di lafaz setelahnya. Ya. Di mana Allah Ta'ala menyatakan iyakun ghoniyan au fakiro. Ini banyak ini. Keadilan dipoles-poles sok adil, padahal tidak. Kenapa? Kok sampai segitunya? Ada kepentingan, ambisi dapat duit. Kenapa? Pihak yang dibela, yang ingin dimenangkannya, ghoniyan, kaya loh. Kaya ini, kalau enggak saya menangkan nanti fee-nya itu enggak dapat banyak. Dah perjanjian. Kamu saya angkat jadi pembela saya, kalau kamu menang dapatnya segini. Tapi kalau kalah, nah, ya enggak sebanyak kalau menang. Nah, ghoniyan. Baik. Au fakir atau fakir? Oh, enggak, orang enggak punya. Masa mau dibela? Orang enggak punya begini. Sudahlah, enggak apa-apa dia kalah. Dimenangkan juga ngasih saya cuma sedikit. Itu pun mungkin enggak kontan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nanti kita bahas apa keterangan maksud iyakun ghoniyan au fakiro. Fallahu aula bihima. Yang jelas kalau orang yang beriman, maka prinsipnya Allahu aula bihima. Allah lebih berhak. Kenapa? Karena Allah Ta'ala perintahkan. Nah, lillahi, karena Allah, suhada bilqisti. Suhadaan lillah, suhada lillah, menjadi saksi karena Allah. Itu nanti pembahasannya. Waktunya masuk isya. Masya Allah. Ini tipis-tipis kitab ini, bobotnya luar biasa. Gak apa-apa. Ya, pelan-pelan merayap. dikit-dikit. Yang penting kita mengambil faedah luar biasa, apalagi pembahasannya ayat yang berkaitan dengan realita yang banyak terjadi pada kehidupan manusia. Naam. Nas'allah salamah wal afiyah. Wa ilahuna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.